bintang tiada membayang, hening sepi dingin malam, berhembus angin perlahan, dan lamunan tentang engkau memayungi rerumputan, dan kenangan tentang engkau terkoris di dedaunan. Engkau yang bukan pribumi, engkau yang aku cintai, 4 tahun cinta itu pun sama kita nikmati. Kesegaran kelautan, pulau-pulau tersinggahi, namun akhirnya pun karam, perahu tiada menepi. Diriku